Pantai, kalau kita duduk-duduk santai di samping stage, begitu. Di panggung kesayang, di ini ya, pinggir panggung kesayangan. Betul. Ya kan, tenda kesayangan. Tapi kalau kita kan pede-pede aja deh, nggak pede loh. Ini ibu yang ada di belakang kita. Masalah ini duo poi. Padahal iki, ya. Iki ada duo virgin tuh sih duo poi. Ibu ini padahal kalau rambutnya diangkat dikit, wow, cocok ganteng ini duo virgin ya. Ibu-ibu barangkali mau kirim salam, Bu. Boleh deh salam buat siapa, Ibu? Malu. Ibu takut orang nanti ngejobnya enggak jadi Vera Fernanda. Ngejobnya siapa? Ibumu iso nyanyi ya. Ibumu ya tanggal 19.00 kok nyanyi. Iya, sing lari si Bu. Lah makanya. Ngomong-ngomong nih, kamu tahu kan minggu kemarin ada sesuatu yang baru dari Dangdut GT ya kan? Nah, ini ada sesuatu kado untuk semua yang ada di tenda ini. Apa itu kadonya? Ada foto candid. Foto candid. Aku mau jadi penasaran nih foto candid. Ya kami minggu kemarin kamu kan enggak tahu nih lihat nih. Yang pertama fotonya siapa? Oke, kita lihat. Celing. Wow. Temenan kan ngene iki gak arek ibu Vera Fernanda laris. Masalah. Aku ngerti ibu pamer mas-masan masalah ya Allah. Mas-masane anyar loh. Aku loh ali-aline gede biasa loh. Ya udah next. Oh pinggele rek gowo dhewe. Lah iya makane. Terus apa next? Next. Sapa iki? Vera Fernanda masalah. Ngapain itu? Next. Next. Aduh. Ada lagi enggak? Loh, siapa lagi? Oh, biasa. Kalau kayak gini nih udah biasa ini. Benerin berat ya kan. Lanjut biasa. Lagi. Ganti lagi ini Deviana Safar. Iki lo asline lo. Asline lo menguk-menguk lo. Masalah alise gak ndelok ta alise kemang ya Allah. Masalah. Ya wis gak enak aku. Ganti lagi. Masalah ki pengantin baru merenungi nasib. Ala nang Danduciti cek suwene sampai jam 5. Kumbaanku gurun tak angkati ape udan yang ngene iki lho kan. Oh laundry ya. Ganti lagi. Ada siapa lagi? Siapa? Ini fotonya siapa? Kok oleh suwe-suwe kemang anak si mekokok soalnya. Saru mbak Rana, ada ciling kok gak oleh ndelok. Loh ini lo rasan-rasan. Oh rasan. Aku ngerti. Pegawai aneh penyanyi. Ngerti ya aku rasan-rasan apa. Delok anak rambutnya dua virgin lo. Masalah. Kayak tante-tante kan. Ya Allah paling ngono itu ngomongnya. Apa lagi? Nah, pemirsa biar tahu kebiasaan. Oza. Ya, wah ini menanu. Lesungnya itu lo lihat entah bikin Irfan kelepek-kelepek lo itu lo. Ya Allah. Eh Mala. Oh iya Mbak Mala. Hai lagi. Oh ya Allah Mbak Sarah ya ini. Ya. Dengarkan itu. Mari sekali bojomu ta iki ya. Itu adalah ibu-ibu pejabat. Oh ngono ya ya Allah. Wis dikai bulanan ngono iku. Oh wis. Ya lanjut. Lanjut siapa lagi? Doi kemana ini? Lanjut. Masalah. Ya Allah. Ya Allah, iku wong ende, iku lapo jebes untuk kene. Mau mere dagale kota ende. Waduh, luar biasa banget. Iya, sudah habis. Habis pemirsa. Ya udah itu tadi seputar artis-artis yang ada di samping panggung, yang ada di belakang panggung ya. Di belakang aktivitasnya seperti apa? Tapi yang pasti kalau Anda beraktivitas paling enak kalau pakai Yamaha, karena Yamaha semakin di depan yang lain jelas semakin ketinggalan. Yamaha Mio mau irit. Oke. 1 liter puas muter-muter. Mau kirim salam boleh. Tadi di Twitter banyak banget yang mau kirim salam. Maaf ya enggak bisa dibacain satu persatu, tapi terima kasih banyak udah terus nonton Dangdut GT Goyang terus. Jangan lupa minggu depan kita hadir di Perak Jombang. Asik. Ya sudahlah, yang buat yang sakit hati ini ada obatnya. Sakitnya coba semuanya ayo. Ngomong